harus bisa meluruskannya dengan cara yang baik dan benar. Punya kewajiban, punya tanggung jawab meluruskannya dengan thariqah yang benar. Thariqah yang benar. Barakallahu. Sehingga satu sama lain saling tegur sapa, saling menasihati, saling meluruskan. Dan itu merupakan upaya barakallahu'alaikum untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum mukminin. Al-mu'minu mir'atu akhih idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Riwayat ini mestinya kita bacakan pada pembahasan awal masalah akhlak dan adab, ketika saya membawakan kaidah-kaidah dalam bermuamalah yang kita bahas kemarin baru satu riwayat ya. Kaidah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Yang kedua tuh ini, al-mu'minu mir'atu akhi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Cuman kemarin sengaja saya simpan karena panjang. Ada sih, sudah saya bawa ringkasan saya di kamar itu. Tak tunjukkan kemarin sama Ustaz. Panjang pembahasannya. Itu tulisan tangan. Bagaimana kalau dijabarkan? Ala kulli hal itu ringkasannya barakallahu. Mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk ada pihak yang bisa menjelaskannya dengan sebaik-baiknya barakallahu. Wallahu taala alam bissawab. Apakah termasuk najis kita menawarkan dagangan kita dengan harga tinggi kepada orang yang selalu menawar dagangan kita dengan harga rendah, bahkan kadang meremehkan barang dagangan kita? Sebagaimana yang telah sampaikan sebelumnya, itu termasuk bentuk najis. Harga itu dinaikkan di atas standar yang semestinya dalam rangka untuk siap berargumentasi dengan para pembeli yang seperti ini tipikalnya, yang nawar, aku pengennya murah aja. Itu najis, sebab dikhawatirkan barakallahu'alaikum sang pembeli tadi orangnya polos sehingga dia terkena batunya. Bagaimana caranya? Antum kalau jual tegas, memang standar pasar sekian, 40.000, antum sudah punya untung, sudah. Kalaupun kurang sedikit, lebih sedikit. Ketika ada beda orang, tipikal orang seperti itu yang menawar meremehkan segala macam, bilang aja itu harganya, mau beli silakan, tak juga silakan. Gampang gitu loh. Mau beli monggo, enggak usah banyak bicara, enggak usah meremehkan barangnya orang lain. Wala tabkhasun nas asya'ahum, jangan meremehkan dagangan orang lain. Itu enak gitu loh dagangan dia. Rahimallahu mur'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seorang yang mudah kalau jualan, mudah kalau membeli, mudah kalau memutuskan. Enak. Ini harga sekian. Masuk. Gak boleh kurang. Ya bisa lah kurang sedikit. Masuk ini kan barangnya begini. Kalau mau beli silakan, tidak juga silakan. Pasarannya sekian. Sudah, tidak usah banyak apa namanya diperpanjang. Apakah termasuk najis jika kita menawarkan dagangan dengan harga tinggi tapi sang pembeli mau? Nah, ini dikhawatirkan. Barakallahu'alaikum. Khawatirnya dia beli langsung dalam keadaan tidak tahu pasarannya, taunya dia itu pasar harganya. Ketika dia pulang, ternyata berlipat-lipat ganda, kecewa dia, najis. Tapi kalau anda katakan ya, ini pasarannya 40.000, tapi anda jual ke anda 100.000. Labas, nggak apa, 100 boleh, nggak ada masalah. Ya sudah, jasa pulau kaya. Najis itu nggak disebutkan harga pasarnya, orang nggak tahu. Jangan salah ya. Barakallahu. Mungkin yang perlu ditanyakan di sini, Evan, bagaimana kalau kita memasarkan barang di tempat yang berbeda dengan harga yang berbeda? Kita pasarkan di pasar Gojong harga 40. Kita pasarkan di pasar Celengsi sana harga 60. Kita bawa ke kota Bogor 70. Kita taruh di Jakarta 100. Bagaimana Evan hukumnya? Boleh, kenapa? Boleh gitu ya. Nah, dikarenakan harga itu tergantung dengan pasarnya masing-masing. Tidak ada masalah. Paham soalnya? Tidak ada masalah. Kalau yang maksud pasar Jakarta 100, ya, itu jual 100. Antum jual 80.000, ya boleh sih, tidak ada masalah. Tapi nanti bisa merusakkan pasar tadi. Siap-siap aja antum bakal digeruduk sama para penjual yang lain. Makanya sang penjual itu pasti dia akan mencari pasar yang bisa meraih keuntungan besar dengan barangnya itu. Iya apa ya? Iya apa ya? Nah, iya. Produsen mungkinlah di Bojong kan. Pemasaran Jakarta. Loh kenapa? Lebih menjanjikan. Orang di Bojong kekuatannya 40, Jakarta 100, bisa pasarkan 100. Karena pasar biaya produksi 10.000, terhadap dengan segala macam ketemunya 25.000, untung 75.000, 300%, tidak ada masalah. Mungkin pertanyaan berikutnya, apakah boleh menjual barang atau mengambil keuntungan sebuah barang lebih dari 100%? Jawabannya boleh, tidak larang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu fatwa lajnah da'imah. Walaupun mereka mengatakan alangkah bagusnya memberi kemudahan kepada muslimin. Itu pun tergantung siapa pasar. Makanya pas Bojong 40, enggak kuat ini muslimin dijual 100, 40. Ya untung 15.000 lumayan. Jakarta lain standar ekonominya itu 100, diketawain sama mereka. 100 ya beli 10. Di Bojong beli 1 aja harus utang-utang dulu. Misalkan begitu. Paham soalnya? Nah. Barakallahu. Sebagian mereka bahkan melirik pasar yang lebih menjanjikan di bawah luar negeri. Ya apa ya? Dalam negeri 100. Kalau saya bawa ke luar negeri 500. Dihitung-hitung sama dia biaya kalkulasi transportasi dan segala macamnya membengkak menjadi 75.000 biaya produksi operasionalnya. Laba selempar 500 untuk 425. Masyaallah. Gitu. Yang larinya ke arah sana yang orang besar. Sekarang teman-teman tidak mikir sejauh itu ya. Sudah paham misalnya?